takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Kurela demi lamunan, seakan ragaku hangus terbakar. Begitu besar hati, tak akan mampu ku sirami. Sengaja kau kirimkan pelampiasan, adakah Walaupun hilang kenangan ini, larutkan senja menanti. Kau pergi tinggal sendiri, ku nanti tak kunjung kembali. Terima kasih.

kamu sayang yang ingin aku memeluk dirimu. Dalam pikiran hanya dirimu sayang, tapi di batas jarak dan waktu. Namun apalah dayaku, derita aku yang menunggu. Meski kau jauh dariku, hatiku ku jaga untukmu. Satu pintaku, ingatkan dirimu yang dulu tidak mungkin dengan ingkari sa eno denai sapanu hati tidak mungkin denai cari nan lain di hati nan koyo adia juo tidak mungkin denai cari nan lain di hati nan koyo adia juo. Kita sama sana, walau banyak cobaan. pacamin diri tinggi bayang dari badan terlampau pijayo diri adik rasa dalam genggaman. Cinta terakhir di hati, rupanya adik sama saja menilai cinta johara. Tak sisir bangsai dekayo. Di dalam pau haro, panang